Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, jam sekian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan kembali pembahasan kita ingkang kita pendet saking kitab Tauhid. Kita melepet bab ingkang atau bab ketiga, bab nomor tiga, man haqqaqat tauhida bi ghairi hisabin wala adab. Bagian hadith ingkang terakhir atau hadith ingkang dipun betahaken, hadithipun sangat atau cukup panjang. Bab ingkang nomor tiga, bab penjelasan tentang keutamaan tauhid secara khusus. Ini bagi mereka yang mewujudkan tauhid dengan sempurna. Man haqqaqat tauhida, ingkang dipun sebat mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid dengan sempurna, yaitu dalam bertauhidnya dia tidak melakukan perbuatan syirik, tidak melakukan perbuatan bid'ah, tidak melakukan perbuatan yaitu maksiat. Sebab maksiat akan mengurangi, maksiat dan bid'ah akan mengurangi kadar kesempurnaan tauhid. Syirik akan merusak total tauhid. Tentu pertanyaan ini pun, napa onten tiyang ingkang sak lawase urip dia tidak melakukan perbuatan syirik atau bid'ah atau maksiat? Jawabannya pun, napa niku? Napa onten tiyang sak lawase urip mboten nate nglampahi bid'ah syirik utawi bid'ah atau maksiat? Menawi mboten nglampahi syirik mungkin. Menaik buatan ngelampai bid'ah mungkin. Naik buatan ngelampai maksiat pripun iku? Mungkin gak orang sampai matinya itu gak pernah maksiat jelas, buatan nanti kepleset-pleset pripun? Anten buatan? Gak ada. Terus berarti buatan nonton tiang engkang melepas surga tanpa hisab, tanpa adab pripun? Terus akhirnya pun praktek mentahkik tauhid kanthi sempurna pripun iku? Orang yang sampai matinya dia tidak melakukan perbuatan syirik, tidak melakukan perbuatan bid'ah, tidak melakukan perbuatan maksiat. Pripun Sat Evan? Gimana? Ya, seandainya pernah tergelincir, maka dia hapuskan semuanya dengan taubat, sehingga orang yang mereka meninggal dalam kondisi telah mentaubati baik itu syirik atau bid'ah atau maksiat, kemudian dia meninggal dalam kondisi betul-betul clear, maka dia adalah termasuk orang yang telah mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid dengan sempurna. Bapak sekalian, ini ada bab khusus seperti yang telah kita sampaikan bahwa yang mlebet surga niku wonten ingkang masuknya surga itu tanpa hisab, tanpa adab. Ini yang super istimewa. Wonten ingkang kedah dipun adab rumiyin niku ingkang dipun ustani dengan jahannamiyun, yaitu mantan-mantan jahanam. Kita sedikit melebet pembicaraan hadith ingkang dipun betahkan Syekh An Husain Ibn Abdul Rahman. Dari Husain Ibn Abdul Rahman, qala kuntu inda Sa'id Ibn Jubair, aku sedang berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, kata Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kaukab alladhin qaddal bariha. Siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Fakultu, kata Husain, ana, saya. Thumma qultu amma inni lam akun fi salatin. Tapi semalam bukan karena aku sedang salat. Walakin niludikhtu, tapi aku sedang tersengat. Mas kalian, niki termasuk keikhlasan dan sekaligus tidak ingin menyandang sesuatu yang bukan miliknya. Pertanyaan ini pun, semalam siapa yang melihat bintang jatuh? Kata Husain, saya. Husain khawatir sangkaan orang lain yang ada di situ. Oh, masya Allah, Husain biasa malam bangun salat malam, sehingga itu mendapatkan prasangka baik yang kebaikan itu tidak dia lakukan. Maka kata Husain langsung kemudian menambah, amma ini lam akun fi salatin walakin ludikhtu. Adapun semalam aku bangun itu bukan karena aku salat, karena khawatir orang menyangka dirinya adalah melakukan sesuatu yakni kebaikan sedangkan dia tidak melakukannya. Ini termasuk orang yang betul-betul yaitu tidak ingin dipuji dalam perkara yang dia tidak memilikinya. Beda dengan nyuwun ngapunten, ya kebanyakan kita-kita senang dipuji dalam perkara yang dia pun tidak melakukan. Bahkan cari-cari pujian walaupun dalam perkara yang tidak dia miliki. Oh, masya Allah, panjenengan walim winter nih. Padahal belas boten. Sekalian, ini menyangkut berkaitan dengan menyangkut ya ini tentang kewaroan dan ketawaboan seseorang. Kemudian ketika Sa'id bin Zubair mendengar Husain dia tersengat, maka kata Sa'id, fama sonata, apa yang kamu lakukan ketika kamu tersengat seperti itu? Ada kekhawatiran ini melakukan sesuatu yang salah. Qultu, kata Husain, irtaqaitu, saya semalam meruqyah diri saya sendiri. Qala, kata Sa'id bin Zubair, fama hamalaka ala dhalik, apa dalil kamu melakukan amal ruqyah? Sekalian, ini termasuk dialognya orang yang mereka memiliki semangat ittiba. Ketika ada orang melakukan suatu perkara, maka ditanya, lah kamu kok melakukan gitu, itu dalilnya apa? Apa memang ada ilmunya kok kamu meruqyah ketika kamu tersengat? Qultu, kata Husain, hadithun haddatsanahu Asy-Sya'bi. Ada, itu hadith yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi. Kata Sa'id bin Zubair, wa ma haddatsakum, apa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi? Hadith yang mana yang disampaikan Asy-Sya'bi? Bapak sekalian, niki termasuk ini kebaikan para salaf. Kalau melihat ada orang beramal sesuatu dan boleh jadi mungkin bertentangan dengan yaitu pandangan dia, maka tidak langsung ngecap, oh kamu itu sesat. Bukan langsung ngecap sesat, tapi tanya dulu, boleh jadi dia punya dalil atau boleh jadi dia ini gak punya dalil. Kalau seandainya orang yang beramal itu dia punya dalil dan dia ternyata belum tahu dalilnya, maka berarti dia telah mengambil ilmu dari orang yang punya dalil tadi. Tapi kalau seandainya orang yang beramal tadi itu enggak punya dalil sehingga beramalnya itu tanpa dalil, maka dia yang tahu ilmunya itu bisa mengajari orang yang beramal tanpa dalil. Ini adalah semangat untuk yaitu saling menasihati dan mengambil manfaat. Dan seorang mukmin demikian mestinya dia dalam bersikap. Dasarnya adalah kita ini beramal mesti dengan ilmu. Kemudian kalau kita melihat ada orang yang beramal dan ternyata boleh jadi menurut kita itu kok kita belum tahu ilmunya, niku ampun dipun cap rumiyin salah atau sesat. Tapi dipun tangleti rumiyin, apa memangnya kamu punya dalil kok punya kok beramalnya model begitu? Karena yang penting itu berilmunya, beramalnya itu dengan ilmu, mboten asal dia beramal. Seandainya dia sudah tahu ilmunya, seandainya dia belum tahu ilmunya dan orang yang kita tanya itu dia punya ilmunya, berarti dia mengambil ilmu dari orang tersebut. Kalau dia ternyata beramal tanpa ilmu, kita bisa mengajari dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian kata Husain, yaitu ada hadisnya Asy-Sya'bi. Hadis yang mana itu kata Said? Hadis la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain, dari sengatan, dari ain penyakit yang ditimbulkan dari mata. Mata niku sekalian bisa menimbulkan penyakit ain, namanya penyakit ain. Disebabkan karena mata benci atau mata terkagum. Orang yang terkagum-kagum kemudian tidak menyebut nama Allah SWT bisa menimbulkan ain. Dan ain itu bisa membuat orang sakit, bahkan bisa membuat mati. Dan bukan sekedar manusia, termasuk peralatan-peralatan, kulkas saged mati, kemudian gembok saged mboten saged dibuka, itu dia bisa terkena sebab karena ain. Dan itu kenyataan yang pernah dialami oleh sebagian ini orang. Bagaimana pengobatannya? Pengobatannya yaitu dengan bekas air wudhunya atau air mandi dia, atau dia juga dengan diruqyah atau mata benci. Mata benci, kebenciannya itu menimbulkan kemudian ain. Maka sekalian nyuwun ngapunten, niki zaman medsos, ampun remen-remen kadang mengunggah yaitu foto bayi yang mungil, yang lucu-lucunya sangat mengagumkan, atau bahkan istrinya diunggah. Dunggah apa diunggah? Dunggah atau foto mesra diunggah. Niki sakit nanti orang yang buka fotonya itu pandangannya bisa menjadi pandangan terkagum sampai menimbulkan ain, atau pandangan hasad yang juga bisa menimbulkan yaitu ain. Nah, penyakit ain bisa diobati dengan cara ruqyah. Ini ruqyah yang syariah. Ruqyah wonten kali wonten ruqyah model syirik, wonten ruqyah model syar'i ingkang dipun separangaken syariat. Ingkang model syirik ruqyahnya para dukun. Ini para dukun yang biasanya pakai ruqyah-ruqyah jampi-jampi perdukunan, itu adalah termasuk perbuatan syirik yang biasanya dukun memasukkan nama-nama jin-jin yang akan memberikan pertolongan kepada para dukun-dukun tersebut. Karena biasanya para dukun dan paranormal punya perjanjian khusus dengan setan-setan. Au hummatin, atau ruqyah itu bermanfaat bagi penyakit hummah, yaitu sengatan panas karena sengatan, panas karena demam, niku saged dipun itu ruqyah. Faqala, kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, alangkah sangat bagusnya orang yang mereka itu mengamalkan dalil yang telah didengarkan. Dia memuji yaitu Husain karena telah beramal dengan dalil. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, tetapi menyampaikan kepadaku Ibnu Abbas, beliau ingin menyampaikan ada ilmu lain yang dianggapnya lebih ini bagus, itu untuk disampaikan berkaitan dengan kasus yang dialaminya. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, "Uridat alayyal umam." Telah dinampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Ini orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Aku lihat ada sekelompok, ini ada seorang nabi yang disertai oleh sekelompok orang. Kurang dari 10, ar-rahtu kurang dari 10. Ada lagi saya lihat nabi yang hanya diikuti oleh satu atau dua orang. Ingkang ngintil namung setunggal napa kali. Ada lagi nabi belas. Enggak ada pengikutnya sama sekali. Sinten ingkang wani komentar, "Oh, nabi ini ora kreatif. Nabi ini bodoh. Wong dakwah antara itu pengikut belas." Enten boten sing matur. Wonten. Mas kalian, para nabi itu semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pilihan. Dan nabi itu manusia terbaik. Nyuwun ngapunten, menawi ulama niku wonten ingkang backgroundipun niku mbiyen cah ndugal. Cah ndugal. Wonten ingkang perampok. Onten yang sepokoi pun, enten yang kang background pun kadang-kadang mboten sae. Ning menawi nabi, nabi itu dari kecil sudah diplot oleh Allah betul-betul menjadi manusia yang orang nanti tidak memiliki celah untuk mencacat nabi. Allah tidak memiliki celah untuk mencacat nabi. Sehingga betul-betul Allah siapkan nabi itu adalah orang-orang yang terbaik. Dan semua nabi, nyuwun ngapunten Bapak sekalian, semuanya dianggap dakwahnya itu sukses. Mereka orang yang paling sabar di antara manusia, yang paling yaitu istiqomah di antara para manusia. Sehingga sedikitnya pengikut nabi yang seperti ini bukan standar kegagalan dakwah. Niki pelajaran bahwa dakwah yang sukses itu bukan cirinya pengikutnya ribuan sampai jutaan. Itu dakwahnya sukses. Bapak sekalian, nek namung jumlah pengikut niku iblis niku pengikuti kuatah malah langkung kathah ketimbang yaitu nabi. Napa jenengan aja ngendikan iblis sukses? Sukses, kalau standarnya sukses itu sekedar banyaknya pengikut, itu sukses yang semu. Tapi sukses ingkang hakiki niku yaitu dia bisa istiqomah sampai mati lalu mengantarkan dia ke surga. Ini lebih sukses. Tapi kalau pengikutnya walaupun jutaan sampai puluhan juta tapi kemudian dia nyemplung ke dalam neraka, maka ini bukan sukses. Dia terhitung gagal. Sehingga dakwah yang sukses bukan dakwah yang mereka itu pengikutnya bisa banyak dan bludak, tapi dakwah yang sukses adalah dakwah yang dia bisa istiqomah di atas al-haq sampai matinya. Dia tidak berubah dari meniti jalan yang lurus, dakwahnya tidak berubah dengan dakwah-dakwah yang mungkarat, dakwah-dakwah yang mungkar, dakwah-dakwah yang kemudian belok dari siratal mustaqim. Sebab di antara para salaf kita ada yang mengingatkan bahwa nanti ada orang yang mereka bosan dengan dakwah mengajak pada Quran dan Sunnah karena pengikutnya enggak tambah-tambah. Akhirnya mereka berusaha untuk membuat bid'ah-bid'ah dalam bahasa kita, kreasi-kreasi dalam dakwahnya. Kalau kreasinya itu kreasi ingkang boten menyelisih syariat, niku sae-sae kemawon. Tapi kalau kreasinya itu kreasi yang kemudian membawa maksiat ke dalam arena dakwah, niku naminipun dakwaipun gagal total. Talbisul haq bil batil. Dakwah campur ledek, sehingga bawa rombongan ledek, kemudian musik-musikan, grup penyanyi, hanya karena untuk menyenangkan supaya undang, supaya yang diundang itu bisa membludak, yang datang bisa membludak, karena ada variasi dalam dakwahnya. Nek dakwah itu namung ceramah, nerangkan Quran, hadis, niku mengke mboten marai warak, torno marai ngantuk, akhirnya jeleh. Terus mboten diundang malih. Atau yaitu dia dakwah model-model pelawak, model-model ini budayawan. Bapak sekalian, dakwah yang sukses adalah dakwah entah pengikutnya katah, entah pengikutnya sekedek, tapi kalau dia itu betul-betul istiqamah dengan dakwahnya itu sampai matinya, maka ini adalah orang yang sukses dalam berdakwah. Walaupun pengikutnya hanya berapa gelintir, tapi dia berdakwah tidak pernah melupakan dakwah tauhid. Dia tidak merubah garis dakwahnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak terfitnah dengan iming-iming pengikut yang banyak. Dia konsisten istiqamah dakwah yang menyampaikan hakikat al-haq, memperdengarkan kalimat yang hak, sampai dia kembali kepada Allah dalam keadaan dia yaitu pikirannya adalah menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Ini adalah dai yang sukses. Adapun kalau dai yang kemudian dia belok dari garis dakwah yang hak, dia walaupun pengikutnya jutaan, maka dia adalah dai yang gagal dengan dakwahnya. Id rufi'ali sawadun azimun, tiba-tiba ditunjukkan kepadaku yaitu sekelompok yang banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku sangka mereka adalah umatku. Fakilali, dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Musa pengikutipun kata. Tsumma nadartu, lalu aku lihat lagi ke ufuk lain. Faita sa'atun azimun, tiba-tiba ditunjukkan kepadaku ini kelompok yang super banyak, yang sangat banyak. Sawadun azim, kelompok yang banyak, item yang banyak. Fakilali hadi ummatuk, ini adalah umatku, dikatakan paraku ini adalah umatku. Mas kalian, Nabiullah Musa pengikutipun termasuk kata, tapi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkung kata malih. Dan standar sawadun azim, sawadun a'zam, bapak sekalian, adalah mereka yang di atas al-haq, mereka yang di atas kebenaran. Kemudian dikatakan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wal adab, bersama dengan kelompok yang buahnya itu di antara mereka ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antara kelompok yang sangat banyak itu ada sekelompok yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, jumlahnya 70 ribu. Dalam riwayat yang lainnya Nabi nyuwun tambahan malih dumateng Allah Subhanahu wa taala dan Allah tambah sehingga jumlahnya bukan sekedar 70 ribu. Tsumma nahadha fadakhala mangsilahu fakhadannas fi ulaik. Kanjeng Nabi setelah mengatakan begitu lalu Nabi bangkit kemudian masuk rumah. Manusia pun di masjid mereka saling berdiskusi tentang siapa itu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan fala allahum alladina sahibu Rasulullah SAW. Sebagian mereka mengatakan boleh jadi mereka itu adalah orang yang menjadi para sahabatnya Nabi, yang menyertai Nabi. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi yang mereka itu memiliki keutamaan khusus. keutamaan sahabat niku diantaranya, sekalian nyuwun ngapunten, tidak akan pernah ada generasi setelahnya yang melebihi baiknya para sahabat Nabi. Sampai Nabi mengatakan, ini lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaban ma'atroka mudda ahatihim au nasifahu. Seandainya diantara anda ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud niku gambaran pun panjangnya sekitar 7 kilo, lebarnya sekitar 2-3 kilo, tingginya sekitar 350 meter. Pinten ton berarti niku? Tontonan kuatah. Lah panjenengan nate infak emas pinten kilo? Terus kalian, intinya keutamaan para sahabat enggak bisa ditandingi oleh siapapun. Sehingga mencaci maki para sahabat ini adalah kejahatan yang sangat besar. Dan tidak ada agama yang ajarannya itu mencaci dan melaknat para sahabat kecuali Syiah Rafidhah, bahkan memiliki zikir laknat untuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian waqala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan fala alaum alladziina wulitu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Oh, boleh jadi mereka itu adalah orang yang lahir dalam Islam, artinya sejak lahir itu Islam, kemudian mereka sama sekali tidak pernah menyekutukan Allah Ta'ala. Ini juga termasuk diantara keutamaan tauhid yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini pendapat-pendapat mereka. Wadzakaru asya, dan mereka pun mengemukakan berbagai macam pendapat-pendapat. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun kemudian keluar menemui mereka. Fa'akhbaruhu, lalu mereka pun menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka bicarakan, tentang siapa itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lalu Nabi mengatakan, humul ladina la yastarqun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Meminta ruqyah niku mengurangi kesempurnaan tauhid. Menawi memberi, memeruqyah, meruqyah, kita yang meruqyah orang niku termasuk berbuat baik. Adapun kalau meminta orang lain untuk meruqyah kita, memintanya itu yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Humul ladina la yastarqun, mereka ini orang yang tidak meminta diruqyah. Walayak tahun, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kei. Pengobatan kei, pengobatan dengan besi panas untuk memutuskan urat. Wallah alam, ini pengobatannya yang dikenal orang-orang Arab. Walayak tatayyarun, dan pengobatan kei termasuk makruh. Walayak tatayyarun, dan tidak melakukan tatayur. Tatayur yaitu berkeyakinan sial yang dikaitkan dengan waktu atau tempat atau yakni sesuatu. Waktu contohnya pun wingi suro dianggap bulan sial. Kadang-kadang dino Selasa napa Rebo dianggap juga hari sial. Kadang angka 13, angka keramat, ada angka sial. Sehingga hotel kadang-kadang nomor 12 terus 14. Terulasi mboten nonton karena nomor dihindari, atau dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu atau dengan sesuatu. Ini adalah termasuk haram. Tatayur adalah syirik. Inna tiyaratu syirkun. Tiyarah tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan itu semuanya terwujud sungguhnya adalah karena kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukashah. Ukashah kemudian berdiri. Ukashah bin Mihsan. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah ayja'alani minhum. doakan saya termasuk mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya Nabi. Qala, kata Nabi, anta minhum, kamu termasuk di antara mereka. Ini termasuk keutamaan Ukashah ibnu Mihsan. Thumma qala rajulun akhar, lalu ada orang lain lagi yang mereka juga minta kepada Nabi, unullaha ayajalani minhum, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antara mereka. Kata Nabi, sabaqaka biya Ukashah, kamu sudah kedaluan Ukashah. Jawaban Nabi Niki termasuk ibaratnya kalau sekarang bilang jawaban politis. Artinya politis niku jawaban yang berusaha untuk tidak menyakitkan hati dia. Kemungkinannya, kemungkinanipun orang ini termasuk yang tidak masuk kelompok masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sehingga Nabi katakan bukan dengan mengatakan kowe ora termasuk niku saking jeglek, tapi dengan ungkapan sabaqaka biya Ukashah, oh kamu sudah kedaluan Ukashah. Kemungkinan lain kata para ulama juga untuk menghindari nanti terus kabeh ngacung minta kepada Nabi didoakan supaya tidak termasuk, agar termasuk golongan mereka. Maka Nabi tutup dengan ungkapan yang bagus, sabaqaka biya Ukashah. Niki termasuk bagian membuat ungkapan, memilih ungkapan untuk mengatakan hakikat yang sama tapi ungkapan berbeda supaya ditangkapnya berbeda dengan enak. Pak Ustadz, putra kula kok mboten lulus, putrane jenengan bodho. Niku tiyang sepuh langsung anjlok. Tapi diungkapkan dengan ungkapan lain. Putrane jenengan kirang pinter. Kurang pinter, aslinya bodoh. Tapi diungkapkan dengan bahasa lain, intinya itu supaya orang itu menangkapnya itu tidak terlalu yaitu kasar atau tidak merasa kemudian tersakiti. Mas sekalian, ini adalah apa yang diterangkan Nabi berkaitan dengan yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini menunjukkan diantaranya keutamaan Ukashah bin Mihsan, bahwa dia telah termasuk di antara masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian yang penting adalah pembahasannya pada ini amalan yang mengantarkan seseorang dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yaitu dengan menyempurnakan tauhid. Dengan menyempurnakan yaitu amalia tauhid. Orang yang mereka itu berusaha untuk menyempurnakan tauhid termasuk menghindari amalan-amalan yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Termasuk diantaranya menghindari amalan-amalan yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang disebutkan Nabi Kalawau, layastarkun, itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Layak tawun, itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Wayat atau yarun, ini adalah mengancam tauhid karena maksudnya adalah pada kesyirikan. Saka syirkun akbar, saka syirkun asghar. Yang jelas kalau syirkun akbar merusak tauhid, kalau syirkun asghar itu juga akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan kemudian kesempurnaan di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal, sekali lihat, rukunnya pun kali. Tawakal itu rukunnya satu, ahdul asbab, dia melakukan sebab, dia mengambil sebab, pengen mendapatkan gaji, dia kerja, pengen dia mendapatkan ilmu, dia belajar. Ini usaha untuk mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Usaha untuk mendapatkan apa yang dicita-citakannya itu. Kemudian, nek sampun usaha, yaitu kemudian tafwidul amri ilallah. Total menyerahkan urusan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya kayak apa? Usaha yang telah dia lakukan itu, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia berhasil dengan usahanya itu, dia tidak akan ujub, Dia tidak akan takabur. Dia tidak akan sombong. Kalau dia ternyata gagal, maka dia pun tidak akan putus asa. Dia tidak akan stres, tapi dia kembalikan kepada Allah SWT. Yang menentukan adalah Allah. Ini berkaitan mengembalikan kepada iman, kepada takdir yang telah ditentukan Allah SWT. Sehingga orang yang mereka tidak bertawakal kepada Allah, terkadang kalau dia berhasil, ya dia kumalungkung, sopo siro sopo ingsun, sehingga untuk menunjukkan bagaimana dia memang ada orang yang hebat, yang layak untuk mendapatkannya. Tapi kalau dia ternyata gagal, itu menjadi stres. Dia bisa bahkan meh-meh edan, karena dia tidak kuat memikirkan sudah dia sudah berusaha maksimal, sudah mati-matian mengerahkan segala-galanya, kok ternyata yaitu dia gagal dalam usahanya. Bapak sekalian, bab yang ketiga ini itu man haqqaqat tauhid bi ghairi hisabin wala adab, man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala adab. Dari ayat dan hadis ingkang dipun betahaken Syekh, di antara kandungan-kandungan ini pun ingkang sampun kita waos, yang pertama membedakan tingkatan tauhid seseorang. Manusia itu dalam bertauhid bertingkat-tingkat, sehingga tauhid yang menjadi sebab masuk surga, juga masuk surganya juga macam-macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk surga mesti diadab dulu, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian juga penjelasan tentang makna apa itu mentahqiq tauhid. Makna mentahqiq tauhid yaitu mewujudkan tauhid dengan sempurna. Orang yang dikatakan sempurna dalam mewujudkan tauhid itu orang yang mereka tidak terjatuh dalam syirik, tidak terjatuh dalam bid'ah, tidak terjatuh dalam maksiat. Sehingga kalau orang betul-betul bertauhid, itu akan menghasilkan kehidupan yang sangat luar biasa untuk dirinya maupun untuk orang lain. Untuk dirinya betul-betul dia merasa aman, dengan tauhidnya itu merasa aman. Sehingga diantara utaman tauhid akan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena dia menjadi orang yang bersandar total kepada Allah, Zat yang maha, yaitu segala-galanya dalam mewujudkan kebutuhan manusia. Kemudian, bapak sekalian, juga dalam bab ini pujian kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang Allah katakan lam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak termasuk orang musyrik, atau kisah Nabiullah Ibrahim dibawakan dalam ayat dalam pembicaraan bab yang ketiga ini untuk menunjukkan bahwa Ibrahim adalah sosok orang yang telah mentahqiq tauhid dengan sempurna. Sehingga barang siapa dia ingin melihat kesempurnaan tauhid seorang, lihatlah sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian juga sekalian penjelasan tentang ruqyah, ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Dan meninggalkan ruqyah, meminta ruqyah dan kai, ini termasuk bentuk mentahqiq tauhid. Kalau kita meruqyah itu kebaikan, kita meruqyah diri sendiri juga kebaikan, tapi kalau kita minta orang lain untuk meruqyah kita, ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian penjelasan berkaitan dengan masalah tawakal, dan kemudian penjelasan tentang keutamaan sahabat ini Ukasyah bin Mihsan, dan bagaimana juga semangatnya mereka dalam kebaikan, sehingga mereka setiap ada celah kebaikan, dia sangat semangat untuk meraih kebaikan ini tersebut. Dan penjelasan tentang yaitu umat-umat terdahulu dan nabi-nabi yang juga terdahulu, bagaimana ada nabi yang mereka pengikutnya enggak ada, ada yang satu dua, ada yang enggak banyak, ada yang sangat banyak sekali, dan nabi termasuk Nabi Sosam termasuk yang pengikutnya sangat yaitu banyak. Ngeten penjelasan diantara sekitar masalah ini tauhid, termasuk juga diantaranya adalah yaitu penjelasan tentang masalah ain, ruqyah berkaitan dengan ini orang terkena, yaitu ain. Maka tambah sekalian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya mangke bab ingkang sekawan al khaufu minasyirki, setelah kita diterangkan keutamaan tauhid yang sangat luar biasa, maka jangan lupa untuk juga merenungkan tentang bahaya-bahaya syirik sehingga akan muncul rasa takutnya kepada perbuatan syirik, sehingga akan hati-hati dan akan betul-betul memahami apa itu hakikat kesyirikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.